Salatu wassalamu Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi man wala hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Muhammad bin Salih bin rahimahullah ta'ala. Wa malya'u fatakunu alamatan linasbi bitasniyati wa jami'. Qala rahimahullah ta'ala, al-ya takunu alamatan nasbi bitasniyati wa jami'. Ya menjadi tanda nasab pada tasniyah dan jama'. At-tasniyatu sabaqa lana annaha ma dalla ala isnain aw isnatain bi ziyadatin agnat an muta'atifaini muttafaqaini lafzan wa ma'nan. Tasniyah terhadap bersama kita, tasniyah adalah yang menunjukkan dua muzakkar atau dua muannas biziyadah dengan tambahan yakni alif dan nun atau ya dan nun, agnat yang tambahan tersebut mencukupkan dari mendatangkan muta'atifain, dua yang di'atof, muttafaqain yang sama lafaz dan maknanya. Ya dengan ziyadah alif nun Muhammadan agnat, cukup, sudah tidak perlu lagi menjadi Muhammad wa Muhammad. Ziyadah tersebut mencukupi dari adanya dua kata yang diatofkan, cuma dua kata tersebut sama lafaz dan maknanya tadi. Muhammadan cukup, tidak perlu diatof Muhammadun wa Muhammadun. Wa maradu bil jam' huna, yang dimaksud dengan jama' di sini jama' mudzakkar salim. Tanasab pada tasniyah dan jama', jama'nya jama' mudzakkar salim. Wa huwa madalla ala akthar min isnain masalamati bin al-mufrad, yaitu isim yang menunjukkan lebih dari dua, isim yang menunjukkan lebih dari dua muzakkar isnain bersama dengan selamatnya bentuk mufradnya. Ya Muhammadun jadi Muhammaduna, menunjukkan lebih dari dua dan bentuk mufradnya selamat, tidak mukasar. Wa in syi'ta, jika kamu mau, kul, silakan kamu katakan jama' mudzakkar salim adalah ma jumi'a bi wawin wa nunin zaidatain. Ya, yang dijama' dengan wawu dan nun zaidah. Qara wa jam'u mudzakkar salim, maka jam' mudzakkar salim yurfa'u bil wawi, dirapat dengan wawu, wa yunsabu bil ya'i dan dinasab dengan ya. Taqulu bi tasniyah ra'aitu ar-rajulain. Wa la yasihu an taqula, tidak boleh, tidak sah, tidak benar kamu katakan ra'aitu rajulan. Karena rajulan musanna. Musanna dalam keadaan mansub itu dengan ya. Ya rajulain. Wa taqulu bil jam'i ra'aitu muslimina, wa la yasihu an taqula ra'aitu al muslimuna, tidak benar kamu katakan ra'aitu muslimuna. Al muslimun fi harati nasab maful bih. Ya, dan nasabnya jam' mudzakkar salim itu dengan ya. di annaha idza nusibat, karena jamu dakasaim kalau dinasab wajib an takuna bil ya, wajib dengan ya, ya muslimina. Allahu a'lam bishawab. Kata beliau, faedah raitu rajulan rajulan maf'ulun bih mansubun bil fathah walau ja'ataha rijalan rajulan maksudnya katakan mansub katakan dia mufrad, kalau kamu jadikan sebagai rijalan jamak taksir tunsabu bil fathati aidan, juga kamu nasabkan dengan fathah di annaha jamu taksir. Walau ja'ataha rijalatin tunsabu bil kasrah, ya dinasabkan dengan kasrah. Kenapa? Niabatnya adalah al-fathah. Kenapa? Karena dia sudah jamak muannats salim rijalatin. Qala rijalatun itu adalah jamak dari rijal. Rijalatun jamak dari rijal. Qala ini kaidah. Kaidahnya ini yujma'ul jam'u al-mu'annas. Maka dijama' jama'na rijal, jama' menjadi mu'annas. Tatakulu fi rijal rijalatun. Kama qala ta'ala ka'annahu jimalatun sufar. Ada kira satu kira yang ada. Intinya rijalun jama taksir. Jadi kalau dia dijama lagi menjadi rijalatun, jadi jama muannats salim. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah wa li hadhihi yaqulu Zamashari, Zamashari Mu'tazili. Mu'tazili. Ya, Mu'tazilah. Qala inna qaumi tajamma'u. Sesungguhnya kaumku mereka berkumpul. Wa bi qatli tahaddatsu. Ya, dengan adanya korban terbunuh mereka berbincang-bincang. Qala la ubali bi jam'ihim. Tapi aku tidak peduli dengan perkumpulan mereka. Kullu jam'in muannatsu, ini syahidnya. Ana kullu jam'in muannatsu. Qala rahimahullahu ta'ala idza qulta akramtu at-taliba. Qulika talib. Talib dikasih harakat. Mansub bil fathah. Bil fathah. At-talibu awit talibi at-taliba, ya harakatinya dengan dhammah akramtu talibu, atau kasrah akramtu at-talibi, atau fathah akramtu at-taliba. Tentunya jawabannya at-taliba. Nah, dia mufrad. Dimana? Kenapa dibaca taliba? Liannahu maf'ulun bih. Karena itu maf'ulun bih. Ya, wahuwa ismu mufrad. dan dia mahu ismu mufrad. Wal ismu mufrad yunsabu bil fathah. Ya, dan ismu mufrad dinasab dengan fathah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.